Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن استقى الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوال أعزكم الله الحمد لله hari ini tanggal 18 Januari 2020 ya atau hijriahnya hari ini tanggal 23 Jumat al-Ula 1441 Hijriah atau Jumat al-Awwal. Lalu 23 hari Sabtu pagi. Dan kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Ad-Durus Muhimmah Li'ammatil Ummah yang ditulis oleh Syekh bin Bas rahimahullah dan diberikan syarah penjelasan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Fidallah. Kita sampai pada halaman 57 di PDF-nya. Fahadihi sifatun wa mizatun syarafallahu subhanahu wa ta'ala biha ahlal iman li'annahum saddaqu al-mursalin wa talaqaw kullama ja'at bihi rusul Allah azza wa jal bil qabul wa taslim amanna billahi wa bima ja'a anillahi ala muradillahi wa amanna bi rasulillahi wa ma ja'a an rasulillahi ala muradi rasulillahi minallahi risalatu wa ala rasuli albalagu wa alaina taslim. Di sini ini masih kaitannya dengan apa? Rukun yang berkaitan dengan kita mengimani penjelasan dari tentang penjelasan usul iman ya, itu di surat Al-Baqarah. Penjelasannya dari surat awal surat Al-Baqarah itu yang menyebutkan tentang alladzina yu'minuna bil ghaib, itu orang-orang yang mengimani tentang yang ghaib. Orang yang beriman itu mengimani yang ghaib. Oleh karena itu disebutkan di sini fahadi sifatun wa mizatun syarafallahu subhanahu wa ta'ala biha ahlal iman. Sifat ini dan keistimewaan ini Allah berikan ya, Allah berikan kepada ahlal iman. Li'annahum sadaqu mursalina, karena mereka itu membenarkan para utusan. Jadi seorang yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, seorang yang berislam, itu dia telah diberikan kemuliaan oleh Allah Azza wa Jal, itu dengan apa? Kemudahan untuk membenarkan utusan-utusan Allah Azza wa Jal. Wa talaqa kullama ja'at bihi rusul Allah Azza wa Jal bil qabul wa taslimi, dan juga menerima apa saja yang dibawa oleh para rasul, utusan-utusan Allah Azza wa Jal, dengan penerimaan dan dengan pasrahan. Yaitu amana billahi, kita itu beriman kepada Allah, wa bima ja'a anillahi, dan apa yang dibawa ya, dari Allah Azza wa Jal, ala muradillahi, sebagaimana apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal. Jadi kita berimannya dengan apa? Dengan hati, dengan pikiran, atau dengan apa? Kita beriman kepada Allah Azza wa Jal dengan apa yang Allah inginkan, sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan dengan dhon, persangkaan, atau yang lainnya. Wa ma ja'a an rasulillahi, dan kita beriman dengan apa yang dibawa oleh utusan-utusan Allah, ala muradi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diinginkan oleh para rasul, utusan-utusan Allah Azza wa Jal. Minallahi risalatu, dari Allah risalah. Risalah kenabian itu semuanya dari Allah Azza wa Jal. Makanya sekarang antum bisa lihat bagaimana kaum muslimin itu diporak-porandakan akidahnya dengan apa? Dengan mendatangi kuburan orang-orang soleh. Begitu juga orang-orang yang mengaku bisa mengetahui yang gaib. Yang kemarin itu ada korban apa? Kerajaan ya sejagat. Allah musta'an. Itu lagi-lagi penipuan itu semuanya asal usulnya adalah kebodohan kaum muslimin terhadap akidahnya mereka, diimingi kemudian setelah lalai apa masuk sihir dari orang-orang yang jahat tersebut, sehingga apa yang dikatakan sudah menjadi bagian dari keyakinan mereka. Assalamualaikum. Itu juga bagian bagaimana Allah Azza wa Jal menyelamatkan kita, memilih kita selamat dibandingkan mereka. Orang-orang yang kemudian terfitnah dengan isu itu, bahkan sampai mengeluarkan jutaan hanya untuk membayar upeti agar nanti dapat kuasaan dan yang lainnya, subhanallah. Ya. Itu hilang percuma, tidak ada barokah, dan subhanallah itu apa? Bergantung kepada makhluk, dan makhluk adalah sejelek-jelek tempat bergantung. Oleh karena itu di sini kita itu mengimani, ya, beriman kepada Allah Azza wa Jal itu harus sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan kayaknya, atau dihitung dengan logika, itu tidak. Begitu juga beriman dengan apa yang dibawa oleh para utusan Allah Azza wa Jal, membenarkan apa yang menjadi risalahnya mereka. Risalah kenabian itu semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Wala rasuli al-balagh. Dan bagi rasul itu kewajibannya adalah menyampaikan balagh. Ya. Kemudian wa alaina taslim. Dan bagi kami itu at-taslim. Ya, at-taslim. Taslim maksudnya di sini adalah apa? Pasrah. Pasrah. Kemudian fahadihi halu ahli al-imani yu'minuna bikulli ma yablughum wa yasilu ilayhim min tariqir rusul alaihim salawatullahi wassalamuh. Ini adalah keadaan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang punya iman itu keadaannya seperti itu. yaitu apa? Yu'minuna bi kulli ma yablughu wa yasilu ilaihim min tariqi rusul. Mereka beriman dengan segala sesuatu apa yang sampai kepada mereka dari jalannya para rasul, para utusan Allah azza wajalla. Alaihim shalawatullahi wassalam. Ya, semoga tercurah shalawat Allah azza wajalla dan keselamatan kepada mereka. Wa talaqawnahu bil qabul wa taslim. Dan mereka menerima, ya, menerima risalah dari utusan-utusan Allah ini bil qabul, dengan penerimaan wa taslim dan kepasrahan. Duna taraddudin wa tawaqqufin. Tanpa, ya, ragu-ragu dan tanpa merasa bimbang. Jadi maksudnya di sini adalah orang ketika taraddud, taraddud itu adalah maju mundur, taraddud, gak yakin. Au tawakuf, tawakuf maksudnya di sini ya mending seperti ini aja lah, lebih baik tahu sedikit daripada tahu banyak, akhirnya adabnya banyak. Ini juga termasuk salah satu bagian dari bagaimana kaum muslimin, ya, sebagaimana sekarang terjadi. Nasallahu alaihi wasallam, ya, semoga Allah azza wajal memberikan hidayah kepada thalatul muslimin, orang-orang muslim yang sesat. Yaitu seperti apa? Orang mengatakan bahwasanya jilbab itu tidak wajib. Subhanallah. Hanya dengan logikanya. Subhanallah. Bagaimana Allah itu, ya, memilih orang-orang ra'ibidah, ya, baik itu laki-laki maupun perempuan, itu berkata dengan sesuatu yang tidak punya ilmu tentangnya. Karena rajulun tafih takallam ya amril am. Orang yang remeh berbicara tentang perkara yang seolah-olah dia tahu semuanya. Nah, kemudian innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang mukmin itu adalah alladhina amanu billahi wa rasulihi, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Thumma lam yartabu, kemudian dia tidak merasa, mereka itu tidak merasa ragu. Lam yash'ur birraib, mereka tidak mengalami apa, merasakan apa, ragu. Ai aiqanu wa lam yashukku, dia itu yakin dan tidak ragu. Dia itu yakin dan tidak ragu. Sama halnya sekarang, apa yang membuat antum yakin bahwasanya menuntut ilmu syar'i itu adalah jalan menuju surga? Dengan antum tahu bahwasanya menuntut ilmu syar'i itu tidak menjadikan antum tambah kaya secara material, secara apa yang ada di tangan antum itu tidak membuat antum kaya. Tapi sesungguhnya kenapa disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man saraka tariqan yaltamisuhu bi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan al jannah, barang siapa yang menempuh jalan dalamnya dalam rangka menuntut ilmu syar'i maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Sehingga di situ apa, menunjukkan bahwasanya jalan menuju surga itu tidak kemudian hanya dengan uang. Tapi sesungguhnya ketika seorang itu menuntut ilmu syar'i, maka dia telah dimudahkan untuk mendapatkan jalan yang lurus menuju surga. Dan dimudahkan untuk mendapatkan surga. Salah satu dimudahkan seseorang itu mendapatkan surganya, itu adalah Allah jaga, Allah jaga hamba tersebut dari perbuatan dosa dan maksiat. Makanya kalau antum lihat berapa banyak orang itu lalai, kita semuanya lalai. Tapi sesungguhnya yang bisa membolak-balikkan hati adalah Allah azza wajalla. Ya. Maka di sini orang yang beriman adalah orang yang, ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia tidak merasa ragu. Kemudian fayadkhulu tahta hadil jumlati, dan masuk dalam pembahasan ini adalah yu'minuna bil ghaib, ya, beriman dengan yang ghaib, beriman dengan yang ghaib. Ini sebutannya apa? Usulul iman, pokoknya iman. Minal imani billahi, artinya pokoknya iman yang merupakan bagian dari iman kepada Allah Azza wa Jal, imanan bi asma'ihi, beriman dengan nama-namanya, wasifatihi, dan sifat-sifatnya Allah Azza wa Jal. Kita sudah bahas tentang apa? Perbedaan antara sifat dan nama Allah Azza wa Jal. Paham tau, masih ingat? Lanjutkan. Jadi fayadkhulu tahta hadil jumlati, masuk dalam kalimat di sini yu'minuna bil ghaib, beriman dengan yang ghaib. Ini sebutannya apa? Usul iman, pokok dari iman. Kenapa? Sama halnya sekarang. Apa yang membuat antum itu semangat dalam menuntut ilmu syar'i? Ketika disebutkan menuntut ilmu syar'i itu Allah akan mudahkan jalan menuju surga, bagaimana? Sedangkan apa yang ada di tangan antum itu tidak kelihatan. Jalan menuju surga di tangan antum tidak kelihatan. Tidak kelihatan sama sekali. Bahkan itu tidak menghasilkan uang. Tidak menambah apa yang menjadi tabungan materialnya antum. Tapi subhanallah, bagaimana Allah itu mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan dengan lisan Nabi SAW mengatakan apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan di dalamnya dalam rangka menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Sehingga di sini, kalau antum lihat di sini tentang yu'minuna bil ghaib. Sekarang antum lihat. jalan menuju surga. Kira-kira itu gaib atau kelihatan? Kenapa disebut gaib? Kenapa disebut gaib? Sekarang pertanyaan Anda adalah, kenapa ya itu disebut gaib? Jadi hakikatnya perkara yang gaib itu apa toh? Ayo, san, tombari. Gaib secara bahasanya itu adalah la yadhar amama. Tidak nampak nyata di hadapan dia. Bi'ainaihi lam yara. Dengan matanya dia tidak bisa melihat. Walaisa bi amami. Dan tidak ada di hadapannya. Sekarang contohnya, ikhwan fulan. Ahlanas. Fulan. Apakah dia kelihatan? Ya, ini misalnya Mas Sugiharto. Allahumma barik ahlanas. Sedangkan Mas Sugiharto yang satunya enggak kelihatan. Maka Mas Sugiharto yang satunya itu gaib. Iya, tidak ada di hadapannya. Ada, tapi tidak kelihatan dengan kasat mata antum. Itu namanya apa? Ghaib. Wahwa ghaibun. Dia itu adalah ghaib. Sehingga di sini kaitannya apa? Yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman itu mengimani perkara yang ghaib. Ini apa? Sebutannya usul iman. Pokoknya iman. Minal imani billahi. Termasuk iman kepada Allah. Imanan bi asma'ihi. Beriman dengan nama-namanya Allah. Wa sifatihi. Dan sifat-sifatnya Allah. Wa azamatihi. Keagungannya. Wa af'alihi. Dan perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla. Wa kulli ma akhbarat bihi ar-rusul anillahi tabaraka wa ta'ala, dan segala sesuatu apa yang telah dikabarkan oleh para rasul, ya, para rasul dari Allah azza wa jalla, wa anil malaikah dari malaikat, wa anil kutub dari berbagai macam kitab, wa an ahwali rusulil awwalina, dan termasuk kondisi-kondisi para rasul yang pertama kali diutus. Wa ghairidzalika, dan yang selainnya. Nah, ini semuanya gaib. Gaib. Sama halnya gaibnya apa? Ketika antum beriman dengan apa? Bahwasanya menuntut ilmu syar itu adalah jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Makanya terkadang orang tidak bisa menerima begitu saja. Kalau orang hanya duduk menuntut ilmu syar'i, itu bisa memudahkan jalan menuju surga. Sesungguhnya, ya, sesungguhnya maksud dari jalan menuju surga, karena dengan ilmu dia mengetahui mana yang benar, mana yang batil. Dengan ilmu dia mengetahui mana yang amalan sunnah dan amalan bid'ah. Itu apa? Dengan cara apa? Ilmu. Ketika seorang itu menimba ilmu syar'i, menimba ilmu syar'i, maka dia telah menjauhkan dirinya dari apa? Dari kebodohan. Dari jatuhnya dia terhadap perkara-perkara yang batil. Sehingga apa? Kalau misalnya antum lihat tentang perkara yang gaib, taruhlah sekarang, apakah termasuk yang gaib? Kalau dikatakan barang siapa yang hadir di majlis ilmu di karet akan mendapatkan 1 miliar, itu gaib atau hakiki? Anda katakan, barang siapa yang hadir di majlis ilmu syar'i di karet akan mendapatkan 1 miliar. 1 miliar. Rupiah. Please, tambahin rupiah. Nah, pertanyaannya, apakah itu gaib atau hakiki? Atau itu apa? Apa kamu tahu? Hakiki. Kenapa bisa seperti itu? Ayo. Ya. Taruhlah sekarang dikatakan hakiki. Ya. Pertanyaannya adalah 1 miliar dari mana? Dan barangnya kayak apa? Merah semua atau biru semua? Paham gak? Sehingga di situ kita bisa katakan itu hakikinya akan sulit untuk direalisasikan. Itu sulit untuk direalisasikan. Sehingga apa? Ketika anak selesai mengucapkan tentang 1 miliar itu, dia masih gaib. Gaib. Sehingga ketika ada orang menuntut ilmu syar'i di sini dengan keinginan untuk mendapatkan 1 miliar, maka dia telah apa? Telah mengimplementasikan tadi. 1 miliar masih gaib. Belum hakiki. Paham sampai sini? Sehingga ketika dia itu kemudian tetap datang, walaupun dia tidak bisa mendapatkan 1 miliar secara hakiki, maka dia telah mempercayai yang gaib. Paham gak sih? Nah, inilah bagian penting dari usulul iman. Usulul iman. Nah, sebagaimana tentang di surat Az-Zumar. Di surat Az-Zumar ayat 9 Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Sama atau tidak? Tidak sama. Ya. Karena apa? Orang yang mengetahui, dia meyakini sesuatu yang gaib. Jangan, orang yang tidak mengetahui, dia tidak mengetahui yang gaib dan tidak meyakini. Paham sampai di sini? Nah, itulah kenapa dalam Islam itu usul imannya itu dipakai apa? Dipakai sebagai patokan. Itulah usul iman. Antum tidak bisa menggambarkan tentang pahala. Gambarkan tentang pahala. Tapi di situ adalah imannya antum. Semakin antum kuat imannya, semakin antum memacu diri untuk beriman, untuk melakukan ibadah apa saja kepada Allah Azza wa Jalla tanpa ada keluh kesah. Sebagaimana antum itu mengatakan apa? Saya cinta kepada Anda. Ini hubbuka. Apakah antum itu bisa mengetahui cintanya itu bagaimana? Bisa enggak? Enggak bisa. Tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Oleh karena itu, ketika dikatakan usul iman, pokok dari iman itu mempercayai, meyakini hal yang gaib. Hal yang baik. Oleh karena ini, disebutkan thumma qala jalla wa ala wal ladina yu'minuna bima unzila ilayk ay al-Qur'an wa ma unzila min qablik ay al-kutub al-munazzala wa fihi al-iman bi rasul alladhi unzilat alayhim hadhihi al-kutub wa bil akhirati hum yuqinun wa hadha dhikrun li asl min usul al-iman wa huwa al-imanu bil yawm al-akhir. Di sini Allah Azza wa Jalla berfirman walladheena yu'minuna bima unzila ilayka, dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu. Ka di sini khitabnya alal ghalib, ka ya alal ghalib secara umum di dalam Al-Qur'an khitabnya ini muhaddad, terbatas. Dan yang paling umum berlaku ka di sini adalah ai ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai Al-Qur'an. Ya. Yang diturunkan kepadamu adalah Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablika. Dan apa yang diturunkan sebelum, dari sebelum, ai al-kutubul munazzalah. Maksudnya adalah kitab-kitab yang diturunkan. Ya, wa fihi al-imanu birrusuli alladhi unzilat alaihim hadhil kutub. Dan di sini di dalamnya mengimani ya para rasul yang telah diturunkan kepada mereka kitab-kitab tersebut. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan dengan hari akhir mereka itu apa? Beriman. Wa hadza dzikrun, dan ini adalah penyebutan. Dzikrun maksudnya di sini penyebutan apa? Penyebutan dalam Al-Qur'an li asli min usul iman, tentang apa? Pokoknya iman. Wa huwa al-imanu bil yaumil akhir, yaitu iman dengan hari akhir. Antum lihat hari akhir terlihat atau tidak? Tidak terlihat. Tidak terlihat. Oleh karena itu, antum lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Ya, Majmu' Fatawa itu adalah kumpulan fatwa-fatwa beliau. Dan di dalam Majmu' Fatawa jilid yang ke-8 itu ada kitab namanya apa? Al-Aqidah Al-Qasidiyah. Dijelaskan di dalam Majmu' Fatawa perkataan yang masyhur dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Meninggal tahun berapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Aywa, san 728. Beliau mengatakan apa? Al-imanu yazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil-ma'asi. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Yazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil-ma'asi. Iman itu naik dan turun. Naik dengan ketaatan dan turun dengan sebab kemaksiatan. Kenapa seperti itu? Antum bayangkan ketika antum meyakini bahwasanya Allah di sini apa? Antum meyakini ketika seorang beriman kemudian naik derajatnya lagi sebagai apa? Orang yang ihsan. Sedangkan rukun dari ihsan kita sudah ketahui hanya satu rukun saja. Apa satu rukun dari ihsan? Aywa, anta budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Rukun dari ihsan adalah engkau itu beribadah kepada Allah seolah-olah engkau mampu melihatnya. Tapi yakinlah engkau tidak akan mampu. Tapi engkau harus merasa yakin bahwasanya Allah akan melihat. Pasti melihat. Sekarang antum lihat berapa banyak kaum muslimin ketika meyakini yang seperti itu, apakah dia berani untuk melakukan maksiat? Ketika dia meyakini bahwasanya Allah itu mengawasi dia, dekat dengan dia, mengetahui apa yang tersembunyi dari hatinya dia. Ini juga bagian dari apa? Iman terhadap yang gaib. Karena makanya disebutkan pokok dari, salah satu pokok dari iman itu adalah meyakini sesuatu yang gaib. Contohnya yang gaib itu apa? Yang lainnya. Antum menuntut ilmu syar'i, menginginkan kefahaman. Apakah kefahaman itu dengan ada wujudnya? Ada enggak? Tidak ada. Bahkan ketika antum melangkahkan kaki dari rumah antum, berusaha untuk menuntut ilmu syar'i, berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla memberikan kefahaman, itu antum belum tahu. Nanti ketika dimenuntut, ketika duduk dimenuntut, ketika antum duduk di majlis ilmu, apakah antum itu akan dimudahkan 100% fokus, ngantuk, capek, atau tidak paham sama sekali? Atau yang bagaimana? Itu subhanallah, itu telah dicatat. Masing-masing dari diri kita sudah dicatat. Tapi sesungguhnya, ketika kita meyakini bahwasannya, dengan antum menuntut ilmu syar'i dan antum ikhlas dalam menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan memberikan pintu kemudahan dalam mendapatkan semua kebaikan. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Taimiyah, apa? Al-ikhlasu miftahun likulli khair. Ikhlas ini adalah apa? Kunci. Kunci apa? Dari segala kebaikan. Jadi kalau antum ingin dimudahkan dalam menuntut ilmu syar'i, antum dimudahkan dalam meyakini yang gaib, antum harus ikhlas. Tidak ada keluh kesah. Tidak ada merasa, gimana kajiannya? Capek. Nah, ketika seseorang mengatakan, capek, ya, maka dia imannya terhadap yang gaib, terhadap apa? Yang gaib berkurang. Dan dianggap itu adalah perkataan yang apa? Mengandung kemaksiatan. Kenapa? Mengurangi ikhlas. Sehingga ketika sudah mengurangi ikhlas, apa yang terjadi? Dia akan sulit menjadi faham. Paham sampai di sini? Gimana kajiannya? Lama. Semua bahasa Arab. Semuanya susah difaham. Tidak bisa nulis, tidak bisa mencatat. Dalam keadaan tegang, tapi enggak ngerti apa-apa. Bisa. Itu subhanallah, ketika orang itu berkeluh kesah, ketika orang itu berkeluh kesah dalam kajian ilmu, maka ikhlasnya itu berkurang. Ketika ikhlasnya berkurang, maka kebaikan yang dia bisa dapatkannya, ya, dari berupa pemahaman pun akan berkurang. Nah, salawat maaf ya, kita minta ya selama keselamatan dan afiat kepada Allah Azza Wajalla dari yang demikian. Sehingga di sini apa? Kunci. Ketika orang menginginkan untuk mendapatkan pemahaman ilmu, ikhlas mas. Ikhlas dalam menuntut ilmu syar'i. Tidak pakai mengeluh. Tidak pakai mengeluh. Sehingga di sini dikatakan lanjutannya. Di sini Afan di dikatakan di sini fa idzan hadha at-tasdiru li suratil baqarah jaa mustamilan ala hadhihi al-usulil 'azimati wa raqa'iz al-matinati allati yaqumu 'alayha dinullahi tabaraka wa ta'ala. Di sini ketika membahas tentang surat Al-Baqarah di awal-awal, ini adalah tasdir, bagian dari asal-usul iman. Ja'a mustamilan ala hadil usul adimati. Ini mengandung, mencakup, di surat Al-Baqarah mencakup usul yang begitu agung, muatan yang begitu padat, tentang apa? Tentang apa yang bisa menegakkan agama Allah Tabaraka wa ta'ala. Yaitu apa? Iman terhadap hari akhir. Iman terhadap yang gaib. Iman kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian, summa qala Allah Subhanahu wa ta'ala ba'da dzalika fi surati nafsiha. Dan begitu juga firman Allah di dalam surat yang nafsiha. Nafsiha maksudnya di surat Al-Baqarah juga. Yaitu apa? Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim ila qawli wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah, amanna, kami beriman, billahi, kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, sampai firman Allah Ta'ala, wa nahnu lahu muslimun, dan kami, baginya muslimun. Muslimun adalah apa? Termasuk orang-orang yang pasrah. Ini di surat Al-Baqarah ayat 136. Fahada amrun bil imani billahi. Ini adalah perkara, perintah untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Wa bi kulli ma unzila minallahi tabaraka wa ta'ala fayantazimu tahta dzalika kullihi usul al-iman. Dan di sini ya, beriman kepada apa yang diturunkan ya dari Allah Azza wa Jal, dan juga apa dari semua yang berkaitan dengan apa yang telah Allah turunkan tersebut. Ya, dari aturan-aturan yang ada di terkandung dalamnya, ini termasuk apa? Usul iman. Pokoknya iman. Fa innal imana billahi azza wa jalla imanun bihi wa bikulli ma amara bil iman bihi subhanahu wa ta'ala mimma anzalahu fi kutubihi wa tadammanahu wahyuhu al-munazzal ala rusulihi al-kirami alaihim salawatullahi wassalamu asma'in. Dan di sini iman kepada Allah Azza wa Jal adalah iman, keyakinan dengan apa saja yang Allah telah perintahkan untuk mengimaninya, untuk beriman dengannya. Mimma anzalahu fi kutubihi, dengan apa-apa yang telah Allah turunkan di dalam kitab-kitabnya. Wa tadammanahu wahyuhu al-munazzal, dan juga ya terkandung dalam apa? Wahyunya yang telah diturunkan, wahyu Allah Azza wa Jalla yang telah diturunkan ala rusulihi al-kiram, kepada para rasulnya yang mulia. Ini seluruhnya ya, apa risalah dari para rasul itu harus wajib kita imani. Dan sesungguhnya yang dijaga sampai sekarang adalah Al-Quran saja. Yang lainnya sudah harifah, sudah menyimpang. Sementara untuk yang salah durus muhimmah itu dulu. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan esok hari tentang fi hadhil ayah amrun bil iman qulu amana billah, insyaallah binillah. Demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.